Wajahnya cantik rupawan, senyumnya manis menawan. Siti Julaiha namanya, dia gadis Malaysia, negeri tetangga. Bukanlah hanya wajah, bukanlah hanya wajahnya juga.